السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأطرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bisa kembali bertemu dan melanjutkan ya pelajaran kita dari membacakan risalah pun penjelasan risalah dari Sittatu Mawadi' minas Sirah, ya, 6 peristiwa ya dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita akan ambil pelajarannya dan fokus utama adalah pada pelajaran akidah tauhid yang dikeluarkan oleh al-muallif sang penulis, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, dan alhamdulillah pada pertemuan lalu kita sudah mengakhiri ataupun menyelesaikan tempat ataupun peristiwa yang keempat, ya, tentang kisah dari Abu Talib, ya, kisah daripada Abu Talib, yang mana barakallahu fikum, kesimpulan daripada kisah Abu Talib, ya, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan kisah ini yang menyebutkan bagaimana perjuangan Abu Talib, pengorbanan Abu Talib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap agama Islam, terhadap kaum muslimin itu luar biasa. Ya, namun sekali lagi perjuangan itu yang begitu berat beliau lakukan, bahkan beliau berkorban hidup dan mati untuk berjuang untuk Islam. Namun tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena beliau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ittiba, ya, dalam barakallahu fikum, ya, mengikuti apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fid din rahiman rahimakumullah, ya, kematian Abu Talib, ya, beliau mati di atas kekafiran dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau, ya, di neraka yang paling dangkal, yang paling ringan siksaannya, ya, namun beliau sendiri merasakan bahwasannya siksaan tersebut itu beliau belum pernah dapati ada orang yang lebih sengsara, lebih merana dibandingkan beliau itu sendiri, yaitu Abu Talib itu sendiri. Artinya apa? Neraka yang paling ringan saja siksaannya begitu luar biasa, begitu mengerikan. Lalu bagaimana dengan neraka yang seterusnya dan seterusnya, wa iyadzubillah. Nah, jadi itu inti daripada faedah terkait dengan kisah Abu Talib. Baik, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, sekarang kita akan memulai peristiwa yang baru, peristiwa yang kelima. Ya, al-mawdi'ul khamis, peristiwa kejadian atau kejadian yang kelima yang dipoinkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala muallif rahimahullah al-mawdi'ul khamis, berkata sang penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, peristiwa ataupun kejadian yang kelima, ya, qissatul hijrati, ya, yaitu kisah hijrah, ya, wa fiha, dan di dalam kisah tersebut, minal fawaidi wal ibari, terdapat faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran, ya, ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha, ya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membacanya, ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, peristiwa yang kelima adalah tentang kisah hijrah, ya. Dan disebutkan oleh Syekh apa pada kisah tersebut terdapat faedah-faedah yang dan pelajaran-pelajaran besar, tapi kebanyakan orang, ya, barakallahu fikum, ya, na'am, tidak mengetahui, ya, walaupun dia membaca tentang kisah hijrah, tapi banyak dari mereka yang tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, ya, barakallahu fikum. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kisah hijrah di sini Syekh tidak mengawali dari awal. Ya, jadi yang diambil poinnya adalah bukan kisah bagaimana perjalanan barakallahu fikum para sahabat ya ketika hijrah yang pertama ke Habasyah, bagaimana lika-likunya, tidak. Bukan itu poin yang diambil, tapi ada faedah yang besar lainnya yang terkadang tidak pernah kita terdengar. Ya. Nah, yang mungkin kita luput daripada faedah tersebut. Ya, barakallahu fikum. Apa faedahnya nanti akan disebutkan oleh barakallahu fikum syarih hafizahullah taala. Baik, kita baca syarahnya. Qala syarih hafizahullah, berkata pensyarah yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-hijratu fil lughati, hijrah ya, maknanya secara lughah, secara bahasa ya. Kata beliau hafizahullah, ma'khudhatun min al-hajri ya, wa huwa at-tarku ya. Yang namanya hijrah secara bahasa itu diambil dari kata al-hajr. Al-hajr ya, wa huwa at-tarku, yaitu al-hajr di sini maknanya at-tarku, yaitu meninggalkan. Ya, ini definisi hijrah secara bahasa. Ya. Sisi pendalilan makna al-hajr di sini menjadi at-tarku. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mudaththir ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "War-rujza fahjur." War-rujza fahjur. Artinya, dan berhala-berhala itu maka tinggalkanlah. Ya, di sini ada kata fahjur yang artinya ya at-tark, ya meninggalkan. Ya, barakallahu fikum. Jadi secara bahasa makna hijrah adalah al-hajr yang artinya at-tarku, yaitu meninggalkan. Secara bahasa, secara ringkasnya, al-hajr atau al-hijrah secara bahasa adalah meninggalkan. Nah, itu. Ya, barakallahu fikum. Kalau ditanya dalilnya apa? Surat Al-Mudaththir ayat ke 5, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ai yaitu utrukuh, tinggalkanlah dia. Nah, ini maksudnya warujza fahjur, maksudnya apa? Ai utrukuh, tinggalkanlah dia. Ya. Fal hajru huwa tarku. Maka hajar di sini bermakna meninggalkan. Di dalam surat Al-Mudaththir ayat kelima tadi. Wa minhu hajru ahli al-ma'asi, dan di antara ya contoh yang lainnya di antaranya apa? Hajar al-ahli al-ma'asi, yaitu menghajar ya, meninggalkan pelaku kemaksiatan ya, hajru ahli al-ma'asi wa hajrul musyrikin, dan menghajar yaitu meninggalkan ya kaum musyrikin ya, yakni tarkuhum wa adamu mahabbatihim. Ya, yaitu apa maknanya? Meninggalkan mereka dan tidak mencintai mereka. Itu makna hajar. Ya, hajar yang didefinisikan secara bahasa dari kata al-hijrah. Ya, yaitu meninggalkan, barakallahu fikum. Nah, jadi apa? Kalau kita hijrah, artinya apa? Kita meninggalkan mereka. Ya, misalnya contoh tadi hijrah atau hajar ahli al-ma'asi, meninggalkan pelaku kemaksiatan. Ya, maknanya apa? Kita meninggalkan mereka dan tidak mencintai mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, makna tidak mencintai bukan berarti meninggalkan begitu saja tanpa memberi nasihat, tidak. Ya, barakallahu fikum. Ya, maksudnya apa? Setelah upaya nasihat, nasihat demi nasihat, tapi dia tetap membangkang, tetap berada di atas kemaksiatannya, tetap berada mungkin di atas kebidahannya, maka barulah hajar itu pada posisi yang puncak, yaitu meninggalkan dia secara totalitas. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dan tidak mencintai mereka. Ya, barakallahu fikum. Tidak bertaun ya dalam urusan, barakallahu fikum, keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Ya, nah. Ya. Kemudian, ya, Syekh Shalih Fauzan membawakan sebuah dalil. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir, yaitu orang-orang berhijrah, adalah man hajara ma nahallahu anhu. Yaitu, ya, orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang darinya. Itu adalah seorang yang dikatakan muhajir. Ya, muhajir. Ya, bukan mujahir. Muhajir, jangan salah. Kalau mujahir apa? Orang yang memperlihatkan kemaksiatannya. Ya, padahal Allah sudah tutup kemaksiatannya. Tapi dia memperlihatkan, dia ceritakan. Semalam saya mabuk, semalam saya zina, semalam saya itu. Dengan bangga dia menceritakan. Itu muhajir namanya. Ya, tapi itu mujahir namanya. Ya, nah, tapi muhajir adalah orang yang berhijrah. Ya, barakallahu fikum. Muhajir adalah orang yang berhijrah, yaitu apa? Orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang darinya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yaitu taraka ma nahallahu anhu, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang darinya. Nah, itu adalah hijrah, ya, barakallahu fikum, masih dalam konteks secara bahasa ini. Secara umum, secara bahasa, secara yang mudah dipahami. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga dari makna umum ini, artinya apa? Tatkala seorang hamba itu, ya, dulunya dia misalnya seorang pemabuk, ya, barakallahu fikum, kemudian dia meninggalkan perbuatan yang tersebut, bisa dia disebut sebagai orang yang berhijrah. Ya, secara makna secara umum, makna secara bahasa. Kenapa? Dia meninggalkan kebiasaannya mabuk-mabukan tersebut dan berhenti dari itu, dan dia apa? Melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, barakallahu fikum. Demikian pula, ya, misalnya dia seorang, ya, yang suka dengan ritual-ritual kebidahan. Ya. Kemudian dia berhijrah meninggalkan ritual itu, kemudian dia meninggalkan ritual itu tersebut. Ya. Walaupun di tempat yang sama, misalnya dia, ya, seorang pelaku kebidahan di Nogosari misalnya. Ya. Nah, ya, dia melakukan kebidahan-kebidahan, kemudian dia berhenti. Dan dia tetap pindah, rumahnya enggak pindah, tetap menggosok. Tapi dia berhenti total, bertaubat kepada Allah. Dia juga termasuk orang yang berhijrah. Berhijrah dari apa? Dari kebid'ahan yang dilakukan. Ya, ini hijrah secara umum. Barakallahu fikum. Ya. Amal hijratu fi syara'. Adapun hijrah, makna secara syar'i. Nah, ini lebih khusus lagi, lebih inti lagi. Ya. Adapun hijrah dalam secara syar'i, maknanya secara syar'i, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fahiyal intiqalu min baladi syirki ila baladil islami li ajli din. Ya, apa dia hijrah maknanya secara syariat? Ya, yaitu berpindah dari negeri kesyirikan, ya, menuju negeri Islam, ya, karena agama. Alasannya karena agama. Ya. Karena urusan agama. Karena ingin menegakkan agamanya, menegakkan Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini definisi yang rinci, yang khusus secara syariat. Ya, barakallahu fikum. Beda apa? Berpindah dari negeri kesyirikan, ya. Naam, menuju negeri Islam disebabkan karena agamanya. Jadi artinya apa? Ini berpindah fisiknya. Ya, barakallahu fikum. Misalnya dia berada di Amerika misalnya. Amerika negeri kufur. Ya, barakallahu fikum. Ya. Karena dia tidak bisa menegakkan agamanya di sana. Karena dia tidak bisa menghidupkan sunnah di sana. Ya, barakallahu fikum. Ya, misalnya dia. Naam. Ya, ketika dia mengangkat celananya di atas mata kaki. Ataupun ketika membiarkan lihiyahnya panjang. Ya. Ataupun juga ketika dia ingin sholat berjamaah, itu dilarang oleh pemerintah di sana. Demikian pula istrinya tidak boleh untuk memakai cadar, memakai niqab, dilarang. Ya, kalau dia melakukan berpindah, ya, dirinya, keluarganya menuju negeri Islam, maka itu disebut hijrah secara syar'i. Inilah hijrah yang sebenarnya. Ya. Nah, posisinya juga berpindah, fisiknya berpindah. Ya, hijrah bermakna hissi. Ya, kalau yang umum tadi bermakna ma'nawi. Ya, dia meninggalkan kemaksiatan, kebid'ahan ini secara hijrah secara ma'nawi. Hijrah secara hissi adalah berpindah betul-betul dari tempat kesyirikan, berpindah menuju dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizallahu, "Hadhihi hiya al-hijratu asy-syar'iyyatu." Maka ialah yang namanya ataupun maka inilah ya hijrah yang syar'i. Hijrah yang syar'i. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. "Wal hijratu fiha fadlun 'azimun." Dan hijrah ya padanya terdapat keutamaan yang agung, keutamaan yang besar. Ya, jadi amalan hijrah itu bukan sekedar amalan biasa. Kedudukannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya ya sebelum Syekh menyampaikan dalil, Syekh mengatakan wahiya adilatul iman wal jihad fi sabilillah. Yang mana hijrah itu ya barakallahu fikum ya. Naam, dia setara kedudukannya dengan keimanan dan setara kedudukannya amalan tersebut dengan jihad fi sabilillah. Ya, barakallahu fikum. Ya, hijrah itu setara ya sama kedudukannya. Ya, tolak ukur, barometer hijrah itu ya bergantung barometer dengan keimanan, ada konsekuensi keimanan di dalamnya. Demikian pula barometernya juga sama setara dengan jihad fisabilillah. Itulah amalan hijrah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman surat di surat Al-Anfal ayat ke-72. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu." Ya. Ingat, tiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setara. Ya. Nah. Ya. Barometernya sama, kedudukannya sama. Ya, apa kata Allah? Orang-orang yang beriman. Ya. Siapa mereka orang-orang yang beriman? Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan katakan mereka orang yang beriman. Ya, barakallahu fikum, mereka adalah wahajaru, ya. Dan mereka yang berhijrah. Ya, jadi orang yang beriman termasuk di dalamnya adalah orang yang berhijrah, ya, wajahadu dan orang yang berjihad. Ya, barakallahu fikum. Ya. Fahada mimma yadullu ala idhamil hijrah. Maka ini di antara yang menunjukkan agungnya amalan hijrah. Dan kalau kita perhatikan ayat ini barakallahu fikum, ya, na'am. Apabila ada pembanding, ya. Misalnya ini kan setara. Kalau ada yang menyatakan, ya sudah berarti gini Ustaz, mau tanya Ustaz. Antara amalan hijrah dan amalan jihad itu mana yang lebih utama? Ya. Ya. Amalan hijrah dan amalan jihad fisabilillah, mana yang lebih utama? Barakallahu fikum. Mana yang lebih tinggi lagi kedudukannya? Ya, walaupun padahal setara. Ya, setara kedudukannya, besar keutamaannya. Namun kalau ini dua disandingkan, mana yang lebih utama? Maka para ulama tafsir menyebutkan bahwasannya barakallahu fikum, dalam ayat ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali apa? Wahajaru, yaitu orang-orang yang berhijrah. Ya, orang-orang yang berhijrah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian baru wajahadu. Kemudian baru orang-orang yang berjihad. Dan demikian pula dalam sirah, dalam perjalanan kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang mereka awali? Apakah jihad dulu baru hijrah? Tidak. Tapi yang diawali oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dan kaum muslimin apa? Hijrah dulu, baru akhirnya melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan jihad itu bisa terbentuk disebabkan karena ada amalan hijrah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kalau disandingkan mana yang lebih utama? bisa dikatakan lebih utama amalan hijrah, karena memang proses untuk berjihad itu pasti butuh hijrah dulu. Ya, hijrah ya, ke negeri kaum muslimin, mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan strategi, baru mempersiapkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi ini ya, keagungan amalan hijrah itu sama kedudukannya dengan jihad. Dan apabila disandingkan, Allah subhanahu wa ta'ala sebut hijrah terlebih dahulu, baru jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitulah alurnya. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka berhijrah terlebih dahulu. Mereka belum punya kekuatan dulu di Mekah. Sehingga tidak bisa melakukan perlawanan, tidak bisa berjihad. Ya, sehingga apa? Ya, di sini muncul juga fikih jihad. Ya, kalau kita belum memiliki kemampuan, ya, kalau kita belum memiliki kekuatan, ya, barakallahu fiik, jangan memaksakan diri untuk berperang. Walaupun itu negeri kita sendiri. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah berfatwa ketika barakallahu fikum, kalau tidak salah di Palestina apa di Suriah. Ya, berfatwa ketika terjadi peperangan di sana, ya, berfatwa penduduknya untuk keluar dari negeri tersebut. Kenapa? Karena belum memiliki kemampuan. Selamatkan diri kalian dulu. Hijrah dulu kalian, keluar dari negeri tersebut. Ya, selamatkan diri kalian. Ya, fatwa ini wah ditentang besar-besaran oleh ulama-ulama yang tanda kutip, ya, barakallahu fikum. Oh, sok suruh meninggalkan negeri sendiri. Ya, fatwa seperti apa itu? Ya, ayo maju kita, ini tanah air kita. Dibakar emosinya. Ya. Jadi mereka pakai apa? Akal dan perasaan. Kalau pakai perasaan, wah. Siapa yang mau meninggalkan tanah air? Ya, tanah air kita. Ya, harga mati harus kita perjuangkan. Ya, itu kalau main perasaan. Saya siap mati untuk menghancurkan, melawan mereka. Walaupun dengan apa? Bambu runcing. Misalnya, mereka sudah punya tank, punya senjata-senjata, ya, alat berat, ya, barakallahu fikum, bahkan punya drone, ya, yang bisa menembakkan cairan-cairan yang mematikan, ya, barakallahu fikum. Tapi kita dengan bermodal bambu runcing. Kalau main perasaan, siap. Ya, barakallahu. Kalau main perasaan, siap. Mau mati pun siap. Dengan hanya dengan bermodal bambu runcing. Tapi itu kan konyol namanya. Ya, barakallahu fikum. Kita mengalah bukan karena untuk kalah. Kita mengalah untuk menang. Ya, barakallahu fikum. Maka Syekh Al-Albani termasuk yang berfatwa agar penduduk di Palestina atau di Suriah, ya, itu keluar dulu. Selamatkan keluarga kalian dulu. Ya, karena ini yang berjihad ini orang yang tidak memiliki kemampuan. Tidak mempunyai senjata mengimbangi negeri Israel. Nah, oh ya, di Palestina. Insyaallah di Palestina itu. Dulu yang kejadian yang sudah lama. Ya. Karena Israel memiliki kekuatan yang besar. Ya, didukung oleh negara-negara barat yang luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi bukan berarti kita pergi dari negeri kita untuk barakallahu fikum untuk mengalah. Tidak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan tanah kelahiran beliau. Demikian pula para sahabat lainnya meninggalkan Mekah, tanah kelahiran beliau, tanah kelahiran mereka, tempat mereka beranak bina, memiliki keturunan, tempat mereka barakallahu fikum mencari ma'isya. Ya. Nah, tempat mereka bekerja, tempat mereka mencari dunia di sana. Ya, tapi harus apa? Harus mereka tinggalkan barakallahu fikum. Dan para sahabat, bagaimana cara mereka meninggalkan? Apakah mereka membawa harta segala macam? Tidak. Di antara beberapa para sahabat, mereka betul-betul hanya membawa baju yang ada di badan. Ya, mereka tinggalkan semua itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu keutamaan hijrah yang begitu besar, sama disandingkan dengan jihad, bahkan lebih utama daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala, wal hijratu baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan hijrah, amalan hijrah itu akan terus ada, akan terus berlaku, ya, sampai tegaknya hari kiamat. Ya, barakallahu fikum. Jadi, ya, hijrah, yang namanya amalan hijrah itu akan terus ada sampai hari kiamat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Oh, Ustaz, ada yang mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, ya, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah dibukanya Mekah. Ya. Ini kan berarti enggak ada hijrah, dan banyak kaum muslimin yang ada di negeri-negeri kafir berdalilkan hadis ini. Ya, mereka sudah nyaman di negeri kufur, ya, mereka usahanya sudah berkembang. Ah, enggak apa-apalah. Ya. Enggak bisa menegakkan Islam secara totalitas, enggak apa-apa. Ya, yang penting kan bisa hidup. Ya, udah enggak hijrah sudah enggak ada lagi. Kenapa? Tapi Rasulullah bersabda, "La hijrata ba'dal fath." Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah, setelah dibukanya Makkah. Ya. Ini pemahaman yang dia paksakan sesuai dengan hawa nafsu. Padahal apa? Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan hadis la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, itu maksudnya tidak ada lagi hijrah dari Makkah menuju negeri kaum muslimin, karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Jadi posisi di Mekah enggak ada hijrah lagi. Untuk misalnya hijrah ke mana? Ke Madinah. Hijrah ke mana? Ya, ke barakallahu fikum, ke negeri-negeri kaum muslimin yang lain, dari Mekah menuju mana misalnya? Menuju Riyadh misalnya. Enggak ada lagi hijrah itu. Karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin sejak dibuka oleh Rasulullah SAW, sejak direbut oleh Rasulullah SAW. Ini maksudnya. Ya. Adapun hijrah, amalan hijrah akan terus ada sampai hari kiamat. Ya, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang lainnya, di mana Nabi SAW bersabda, "La tanqati'u al-hijrah hatta tanqati'u at-taubah." Ya, wala tanqati'u at-taubah hatta tanqati'u asy-syams min maghribi, hatta tatlu'u asy-syams min maghribiha. Ya. Kata Nabi SAW, tidak akan terputus yang namanya hijrah sampai terputus dia taubat. Dan tidak akan terputus taubat sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ya. Nah, artinya apa? Sudah kiamat itu namanya. Ya. Matahari sudah terbit dari barat, bukan dari lagi timur. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini tandanya kiamat. Ini dalil yang menguatkan bahwasanya amalan hijrah itu akan terus ada. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jangan menganggap remeh amalan hijrah. Khususnya hijrah secara hissiyah. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sekarang mana berada di negeri-negeri kufur. Ya, dengan alasan bekerja misalnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga menetap di sana. Barakallahu fikum. Ya, ataupun saudara-saudara kita yang menikah, ya, yang berkeluarga dengan orang suaminya yang tinggal di mukim di negeri kufur. Ya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera bisa hijrah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ada yang mengatakan, "Ya Ustaz, sekarang negeri kafir enggak semuanya ya melarang kita untuk beribadah. Banyak negeri kafir yang boleh apa barakallahu fikum salat di masjid, ada masjid-masjid di sana." Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, Syekh Shalih Fauzan pernah menyebutkan bahwasannya ikhwan fillah rahimahumullah, semudah-mudahnya beragama di negeri kafir, pasti suasana itu berbeda. Ya, contoh misal, baru keluar dari rumah mau ke kantor misalnya, ya, melihat maksiat. Ya, minum khamar biasa orang, walaupun kita tidak minum khamar. Pemandangan-pemandangan yang apa? Yang bisa mengikis keimanan. Sehingga apa? Melihat orang minum khamar di jalan. Sudah biasa. Sudah kebencian terhadap maksiat itu sudah hilang dalam hati kita. Ini bahaya. Melihat orang berdua-duaan, pacaran. Ya. Naam, yang bukan mahramnya. Berjalan, melihat pakaian. Wanita-wanita di sana. Ya, berpakaian tapi telanjang. Ya, hati ini sudah barakallahu fikum, sudah tidak merasa biasa. Sudah tidak ada lagi kebencian melihat maksiat-maksiat yang dilakukan di kufur. Ini bahaya. Ya, barakallahu fikum. Walaupun dia bisa datang ke masjid sholat. Ya, barakallahu fikum. Ya, pulang dari masjid ke pulang lagi. Tapi secara umum kehidupan di negeri kafir itu berbeda dengan di negeri kaum muslimin. Ya, nah. Dan kebiasaan di negeri kafir itu akan bisa mengikis keimanan sedikit demi sedikit. Sehingga apa? Sehingga rebutlah, raihlah, berusahalah untuk berhijrah. Ya, barakallahu fikum. Kalau kita belum mampu untuk berhijrah secara totalitas, mungkin karena biaya ataupun pengurusannya susah, maka cari komunitas muslimin, ahli sunnah, salafiyin, ya, di sana, di negeri kufur sana. Cari di situ. Itu yang paling lemahnya. Ya, apabila kita belum ada kemampuan, cari komunitas. Bergaul bersama mereka. Jangan bersendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu. Ya, nah. Dan ini syubhat-syubhat ini ya datangnya dari mereka-mereka yang sudah tinggal di sana, yang sudah hidup enak di sana dari sisi dunianya, ya barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Falladhi la yaqdiru ala idhari dini fi biladil musyrikin, ya, yajib alaihi an yuhajira ila baladin yaqdiru fihi ala idhari." Ya. Maka orang yang tidak mampu menampakkan agamanya, memperlihatkan agamanya, memperlihatkan syiar Islam, syiar ahli sunnah, ya, barakallahu fikum, di negeri kaum musyrikin, maka wajib atasnya untuk berhijrah ke negeri yang dia mampu, ya, untuk menampakkan agamanya tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini kewajiban. Ya, apabila kita sudah tidak bisa lagi menegakkan agama di negeri musyrikin, ya, menegakkan agama bukan hanya sekedar sholat berjamaah, bukan. Ya, tapi menjaga hati, menjaga mata, ya, menjaga barakallahu fikum, na'am, lingkungan, ya, na'am, ya, barakallahu fikum, menjaga hubungan, ya, muamalah, ya, sudah. Arti ini pasti orang yang beriman akan merasakan hal yang berbeda. Kalau dia masih memiliki keimanan, ya, yang kuat, pasti akan merasakan perbedaan antara tinggal di negeri muslimin dan tinggal di negeri kufur. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa illam yuhajir wa huwa yaqdiru 'alal hijrah, ya, maka apabila dia tidak mau berhijrah dalam keadaan dia mampu untuk berhijrah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala nazala fihi al-Qur'an, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan terhadap orang yang seperti ini di dalam Al-Qur'an firman-Nya, yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, ya, qalu fima kuntum, qalu kunna mustad'afina fil ard, ya, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini surat An-Nisa ayat ke-97, ini dalil bagi mereka orang-orang yang tidak mau berhijrah dalam keadaan mampu, ya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Ini ada kisahnya ini. Ayat ini ada kisahnya. Nanti akan disebutkan juga oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang ya diwafatkan oleh para malaikat. Zalimi anfusin. Dalam keadaan mereka mendzalimi diri mereka. Ya. Maksudnya mendzalimi diri mereka apa? Mereka tidak mau berhijrah. Tidak meraih amalan hijrah. Jadi ingat ya, setiap kemaksiatan, setiap dosa yang kita lakukan, itu kita sedang mendzalimi diri kita sendiri. Bukan mendzalimi Allah. Bukan mendzalimi orang lain. Bisa jadi mendzalimi orang lain juga akan pengaruhnya mendzalimi kita sendiri. Ini yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dikatakan di sini, zalimi anfusi, mereka itu sedang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Qalu, malaikat, ya, bertanya kepada mereka, fima kuntum, ya, di negeri mana kalian tinggal? Kata para malaikat. Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard, ya, kami ini adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu, malaikat berkata kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Nah, fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah kalian ke sana. ke bumi Allah yang luas ini, cari tempatnya bisa membuat kalian kuat. Barakallahu fikum. Fa ulaika ma'wahum jahannam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah tempat mereka ini ya di neraka jahannam. Wa sa'at nasira, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Barakallahu fikum. Nah, maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadza wa'idun syadidun ma'anahu muslimun. Ya, ini adalah ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal mereka ini adalah kaum muslimin. Ya. Jadi ayat ini dituju untuk kaum muslimin, bukan untuk orang kafir, bukan. Kalau orang kafir ya jelas mereka tinggal di negeri musyrik ya lebih enak, lebih nyaman bagi mereka. Tapi ini ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin yang tinggal di negeri musyrik, tinggal di negeri orang kafir, tapi dia tidak mau berhijrah. Jadi ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah persiapkan tempat bagi mereka di neraka jahannam, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Barakallahu fiik. Nah, lakinn lamma taraful hijrah, ya. Nah, padahal mereka muslimin, tatkala mereka tidak mau ataupun tatkala mereka meninggalkan amalan hijrah, bi'udri mahabbatil amwali wal auladi wal watani, ya. Tatkala mereka meninggalkan amalan hijrah karena alasan apa? Mencintai harta-harta yang ada di negeri mereka, di negeri kafir tersebut, ya. Kemudian karena alasan anak-anak, ya. Kemudian karena alasan apa? Tanah air, tempat tinggal, ya. Barakallahu. Ini alasannya. Jadi ini mereka ini tidak beralasan bahwa apa? Mencintai kaum musyrikin. Oh, ini agama kafirnya agama yang bagus. Bukan itu alasan mereka. Kalau alasannya seperti itu, jelas mereka adalah bagian musyrikin. Mereka orang kafir. Mereka memuji agama kafir. Mereka barakallahu fikum membela, memperindah, menyanjung ya agama orang-orang musyrik. Maka dia sudah kafir ini. Tapi ini bukan itu alasan mereka. Apa alasan mereka? Belum siap untuk meninggalkan hartaku di sini. Usahaku di sini. Belum siap meninggalkan anak cucuku di sini. Dalam keadaan mereka tidak mau berhijrah. Belum siap meninggalkan tempat tinggal yang sudah aku bangun dari dulu di sini. Alasan-alasan dunia. Ini mereka. Ya, barakallahu fikum. Wa qaddamu mahabbata hadhihi al-ashya 'ala al-hijrah, ya. Dan mereka mendahulukan, mengedepankan kecintaan terhadap perkara-perkara ini daripada hijrah. Ya. Fallahu jalla wa 'ala, maka Allah jalla wa 'ala tawa'adahum, Allah memberikan peringatan kepada mereka bihadzal wa'id, dengan ancaman ini. Barakallahu fik. Ya, nah. Ya, jadi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang-orang yang tidak mau berhijrah dalam keadaan mereka mampu berhijrah, ya, mereka diancam dengan neraka jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya, ini juga mengerikan. Ya. Barakallahu fikum. Hal yang mengerikan, ancaman neraka jahanam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga kita jangan pernah bermain-main dengan ancaman-ancaman Allah. Ya, terhadap neraka, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah, berjuang untuk meraih amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, ancaman neraka jahanam memberikan konsekuensi, memberikan arti, memberikan makna bahwasanya amalan hijrah adalah amalan besar. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan amalan-amalan yang mustahab yang boleh saja dilakukan, kalau ditinggalkan enggak mengapa, bukan. Tapi ini amalan wajib bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk berhijrah. Barakallahu fikum. Baik. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang ya asbabun nuzul ayat ini. Ya. Apa kejadiannya? Apa peristiwa? Bagaimana kisahnya? Ya, ini kepada orang-orang siapa? Ini kejadiannya di mana ini ayat ini? Ya, ini ada nanti kisahnya insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik